ila yaumil qiyamah. Kemudian melawan dari Allah yang mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca kitab yang berjudul Ahkam Menikah Wajaba di Quran Wajawa, hukum-hukum seputar pernikahan dan pengantin baru dalam bentuk tanya-jawab. Kerana Abu Abdillah Mustafa bin Al-Adawi Al-Misri Hafizullah Ta'ala. Kita mulai dengan di halaman ke-6 untuk pada makna nikah, pengertian pernikahan. Apa yang dimaksud dengan nikah secara syariah? Maka jawabannya, nikah dalam syariah digunakan dalam pengertian akad tajwid, akad nikah. Maka bisa disimpulkan kata-kata nikah yang terdapat dalam Al-Quran, makna yang dimaksudkan adalah akad nikah, demikian pendapat mayoritas ulama. Kecuali dalam dua ayat. Maka berkaitan dengan makna nikah yang ada dalam Al-Quran, para ulama pendapat apakah maknanya itu akad nikah ataukah jima. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama kata-kata nikah dalam Al-Quran pun apa maksudnya. Karena bisa kata-kata nikah itu boleh jadi maknanya adalah akad nikah dan boleh jadi maknanya adalah hubungan suami. Maka pendapat yang dipilih oleh penulis dan juga katakannya ada pendapat mayoritas ahli tafsir, kata-kata nikah dalam Al-Quran itu maknanya adalah akad nikah kecuali kedua ayat. Yang pertama adalah surat An-Nisa' ayat 26. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa sallu yatama hatta idza balaghu nikah." Maka usilah para anak yatim tersebut untuk bisa memastikan apakah layak dia untuk memegang, untuk kita serahkan kembali kepadanya harta miliknya atau tidak. Maka usilah anak yatim tersebut yang telah beranjak dewasa ini, kapan? Jika belum nikah. Jika mereka telah sampai usia nikah. Maksudnya, telah istilah, telah dewasa. Telah balik. Kemudian pasal yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Hatta kihal dan raiwa." Maka tidaklah halal seorang perempuan itu kembali kepada suaminya yang pertama sampai dia nak nikah dengan suami yang lain. Nah, apa makna nikah dalam ayat ini Al-Baqarah ayat 230? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah al-baqa'u hubungan suami istri setelah akad nikah. Akad nikah dan hubungan suami istri. Mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan istri mantan istrinya Rifa'ah, yang dia telah nikah dengan lelaki yang suami yang baru. Dan dia ingin kembali kepada Rifa'ah. Padahal suaminya yang baru ini laki-laki namun tidak bisa, tidak mampu menyetujui istrinya. Bagaimana kata si perempuan yang diadakan Nabi, bahasanya maka kemaluan dari suaminya yang baru itu seperti ujung kain. Seperti ujung kain. Ujung kain itu maksudnya kalau pakaian itu dipotong, belum dibordir, belum di apa? Belum di apa? Diobras. kan kliwir-kliwir. Belum diobrak, kan ada apa, benang-benang. Yang benang di pinggir itu kliwir-kliwir. Nah, maka dia katakan bahasanya, kemauan suaminya yang kedua itu seperti benang yang kliwir-kliwir di pinggir kain. Nah, apakah cukup dengan akad nikah baru dia cuma akad nikah saja? Apakah cukup dengan akad nikah dia bisa kembali kepada suaminya yang pertama? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak. Hasatahu usailatahu wa yaduqa usailataki. Tidak sampai engkau merasakan madunya dan dia merasakan madu. Maksudnya sampai terjadi hubungan badan. Dan hadis ini nanti akan kita bahas lebih lengkap di belakang. Baiklah, masalah berbahas rahim ilmi. Namun sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan nikah dalam ayat di atas tetap akad nikah. Sedangkan kewajiban untuk kewajiban bahasanya tidak hanya sekedar cukup akad nikah namun harus sampai terjadi hubungan badan itu dijelaskan dan berdasarkan hadis. Hal makna syar'i adalah makna syar'i untuk kata-kata nikah yang ada dalam Al-Quran yang ini menjadi pendapat banyak ulama. Tanpa menutup mata adanya pendapat-pendapat yang lain dalam masalah ini. Ada pun apa yang disampaikan di sana di atas adalah apa yang jadi pilihan penulis. Kemudian, berikutnya adalah motivasi untuk menikah. Tolong sebutkan beberapa dalil yang berarti motivasi untuk menikah dan menyemangati untuk memiliki keturunan. Tentang hal tersebut terdapat sejumlah dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian juga terdapat perkataan para ulama yang menunjukkan hal ini. Pertama adalah dalil dari Al-Quran. Dalam firman Allah Azza wa Jal, perkataan berdoa Nabi Zakaria alaihissalam. Nama Nabi Zakaria ini sudah lama menikah, tidak punya keturunan. Bukan itu doa yang bisa dibaca oleh orang yang lama menikah dan tidak diberi dan belum diberi mohonan. Wa fi hasali min asuka duriatan tayyibah innakas sami'ud du'a. Wahai Rabbku, berserah kepadamu dari sisimu, anugerah yang datang dari sisimu, muliakan taubat, keturunan yang baik, anak yang saleh. Ini maka kamu berdoa, semoga adalah zat yang mendengarkan doa. Dari ayat yang ke-38. Yang dimaksud dengan mendengar di sini adalah lebih dari sekedar mendengar. Mendengar di sini maknanya adalah mendengar dan merespon. Bukan cuma sekedar didengar permintaannya apa, tidak cuma iya, namun tidak ada respon baliknya. Maka dalam bahasa Arab, sami'ah itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah sekedar mendengar, menangkap sesuatu yang bisa didengar, meskipun tidak ada respon. Dan yang kedua adalah merespon apa yang didengar, artinya mendengar dan meresponnya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa Taala menceritakan doanya Nabi Zakaria. Wa Zakaria idnada rabbahu, dan Zakaria ketika dia berdoa pada doanya, Allah tidak sadar di fada, ya Allah janganlah engkau biarkan aku sendiri tidak punya keturunan. Habis. Bahan pakai mewarisi dan bahan dan sebaik-baik dia mewarisi. Wakil Ibn Rahman dan Allah menceritakan doa Ibn Rahman surat Al-Fukar ayat yang ke-74 kepada Abdiyah Minat Wadina Wadina Wadina Wadina. Walaupun kami berserah kepada kami pasangan hidup dan anak keturunan yang kalau tak ayun menunjukkan mata. Maksudnya adalah menyenangkan diri, menyenangkan hati. Wajahnya dari mentafsirnya di mana? Dari kala kami memimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya setelah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa yang datang setelah kami. Maka ayat-ayat di atas ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana memiliki keturunan dalam Al-Quran yang bagus yang diharapkan oleh para nabi dan diharapkan oleh Ibnu Rahman. Maka secara tidak langsung ayat ini adalah motivasi untuk menikah, karena tidak mungkin punya keturunan tanpa menikah. Wahai Allah dan firman Allah Azza wa Jalla, wa amkun ayyama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kalian. Baik laki-laki ataupun perempuan, sendirian karena duka ataupun karena janda, atau sendirian karena ujian dan kasih. Maka Allah paham dua tahun tentang kaum muslimin untuk risau dengan temannya, dengan saudaranya, dengan kawannya yang juga kok belum kunjung menikah. Makanya perlu dikisik, perlu diobjak-objak, perlu diomor-omori, perlu disabati supaya segera menikah. Ini kewajiban yang Allah beritakan pada kita. Wakil rumah layanan, ini masih sendiri itu objak-objak. Yang masih sendiri itu objak-objak, jangan lama menduga, jangan lama berganda, jangan lama memuja, jangan lama mengasih. Wasalihina min ibadikum, dan budak-budak kalian yang saleh, wa budak laki-laki kalian yang saleh, wa imanikum dan budak perempuan kalian. Maka budak pun Allah perintahkan, mana budak laki-laki dan budak perempuan yang baik-baik, Allah perintahkan dari kita. Dan Allah menyatakan perkataan seorang yang saleh yaitu Syekh Umadiyah. Kepada Nabi Musa AS, ketika itu yang belum menjadi Nabi. Dan ulama berselisih pendapat tentang Syekh Umadiyah ini. Apakah dia Nabi Syuaib ataukah bukan? Sebagian ulama mengatakan bahwa Syekh Umadiyah yang dijumpai oleh Musa ketika dia Umadiyah itu adalah Nabi Syuaib. Sebagian ulama mengatakan dengan tegas bukan Nabi Syuaib. Dan yang dipilih oleh Abu Yaqub Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Syekh Umadiyah itu bukan Nabi Syuaib, bukan Nabi Syuaib. Karena Nabi Syuaib itu jauh sebelum Musa. Maka katakan saja Syekh Umadiyah bagaimana sebutan Al-Quran. Dan Syekh Umadiyah ini berkata kepada Musa, ini urusmu, ya aku punya keinginan untuk menikahkanmu dengan salah satu dari dua anak perempuanku ini. Ala dengan mahar. Maharnya antar juri, kau bekerja kepadaku, ibadah kambing selama 8 tahun. Sekali kalau kamu tidak 10 tahun, maka itu dari dirimu sendiri. Namun aku tidak ingin menyusupkanmu. Setelah itu, insya Allah, mudah salihin, maka Allah akan jumpai aku insya Allah dan teman orang yang saleh. Maka Musa pun dan mengatakan, dan kalau tersebut di Yodaina, antara aku dengan dirimu, ayo mahasil lain, mana saja kan dari batas waktu, 8 atau 10 tahun, waktu itu yang aku jalani, salah berdua yang ada dia, maka tidak ada, dan tidak boleh, kalau ada pemusuhan kepada aku. Wallah ala mana kulu wakil dan Allah adalah saksi atas apa yang kita katakan. Maka surat Al-Fahr 2.7.8 ini menunjukkan bahasanya mahar itu boleh berupa jasa. mahar diperbolehkan dalam bentuk jasa. Namun dalam masyarakat kita, mahar dalam bentuk jasa itu letaknya setelah tidak ada mahar dalam bentuk barang. Karena berdasarkan orang yang mau menikah itu untuk mencari cuman yang sesuatu, cincin-cincin itu, yang lebih perlukan berkali-kali sampai dikakan. Lalu setelah itu, lagi dikakan dengan mahar berupa jasa mengajarkan Al-Quran. Maka mahar dalam bentuk jasa diperbolehkan, namun maka hukumnya jika itu di nomor satu. Namun dalam diletakkan di belakang setelah tidak ada alternatif mahar dalam bentuk jasa. Kemudian itu menunjukkan semangat seorang bapak yang soleh untuk mencarikan jodoh, mencarikan calon suami untuk putrinya. Maka dia tawarkan, mau nggak nikah dengan anak perempuan maharnya ini, ditawarkan kepada mereka. Wajah itu ayat yang dari ini yang dari sisi pendalilan dari ayat di atas adalah Nabi Musa. Jadi yang dilakukan oleh satu lagi yang Allah perintahkan kita untuk mengajari mereka selama tidak melanggar syariat Muhammad. Maka apa setuju untuk memperkerjakan diri kepada sekumadian seorang hamba Allah yang saleh selama 5 tahun min ajli al-jawab dalam rangka supaya bisa menikah dan bisa menjaga kehormatan kemaluan. Dan kalau Allah memerintahkan kita untuk melakukan ini, selama tidak melanggar syariat Muhammad SAW, tidak semua Allah dicatatkan lagi, kerti cetakan di buku aslinya. Soal kata Allah yang dalam 84, wajib dia di Daud, Jawa Sulaiman, wa Ajib, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun. Di antara keturunan, di antara keturunan yang ada Daud, dan seterusnya Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun menjadi ayat-ayat dari 90 mulai ikatan dengan Hadamullah Hadamullah Hadamullah Hadamullah Hadamullah Hadamullah Hadamullah Hadamullah Hadamullah Hadamullah Hadamullah Hadamullah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut melalui para pemerintah ibadahan. Dialah Allah yang menciptakan dari air, yaitu air mani, dan kawan manusia. Bacaan yang menciptakan Allah jadikan manusia tersebut, nasabah berarti memiliki nasab, keturunan, anak, cucu, persenawan, dan memiliki saudara karena ikatan pernikahan. Punya bapak mertua, punya adik ipar, dan itu. Maka nama itu kekosira, dan orang pada waktu yang maha kuasa. Maka tercipta di manusia dari air mani yang sedikit ini sama dan terakhir menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kita semua Allah Subhanahu wa ta'ala pemin ayat itu maka dihantarkan dan kekuasaan Allah anhala kalakum min anfusikum dan wajah Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri, yaitu sesama kalian, sesama manusia, azwajan, pasangan, pasangan. Ini dijadikan dalil oleh Imam Malik, dan ulama yang mencatat beliau melarang pernikahan manusia dengan jin. Karena Allah katakan, azwajan, yang istri kalian, pasangan kalian adalah min anfusikum dari diri kalian sendiri. Artinya, min anfusikum. Dari jenis kalian, manusia, maka pasangannya manusia. Lintas penuh ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketenangan dengan pasangan tersebut. Supaya kalian, suami mendapatkan ketenangan dengan istri kalian, dengan adanya istri kalian. Dan ketenangan semacam ini akan terwujud secara lebih sempurna kalau itu tidak jadi wanita karier kalau itu jadi wanita karir, pulang-pulang bisa mendapatkan ketenangan. Kalau pulang-pulang ini ternyata belum ada makanan. Masak dulu. Jadi dapat ketenangan malah dapat kerepotan. Nah, ternyata istrinya malah lebih malam daripada suaminya. Kalau dia sudah pulang, istrinya masih nanti. Istrinya pas dari malam, suaminya jam 4 sudah pulang. Ya, makanya dia masak istrinya suami. Maka kita punya wilayah itu tidak akan tahu itu secara sempurna. Secara sempurna. Karena boleh jadi tidak ada. Hal tersebut tetap saja terwujud. Namun saya katakan tidak akan sempurna manakala istri sibuk di luar rumah, sibuk beraktivitas, jadi anggota dewan, maka pergi kemana-mana, ada rapat di Jakarta, kemudian ditinggal di Jogja, dan sebagainya, maka tentu ya Allah firman kualitas pun ini hati itu adanya ketenangan hati pulang-pulang sampai rumah itu maka dia sudah terbedinya dan sebagainya itu tidak akan tahu secara sempurna dan maksimal kalau istri itu di luar rumah. Wajahlah saya kepada Allah Rahman, telah jadikan di antara kalian cinta dan kasih saya. Mujahid menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, mawadah maknanya adalah jimat, rahmat maknanya adalah walad, mukmin. Maka Allah jadikan di antara kalian apa cinta di antara kaum istri yang ini. Terwujudkan dengan terjadi hubungan badan ini kalau tak cinta ya mana mungkin terjadi hubungan badan kalau benar-benar tidak cinta kalau apa-apa itu akan lari mau didekat kalau mau didekat ya tidak ada cinta meskipun ya kalau tak cinta itu juga mau didekat mak. Dan kan kita kata Rasulullah maknanya adalah al-wala mu'ah. Artinya, ya, nampaklah akan ilmunya kasih saya adalah buat dari rasa cinta, sementara kemudian masalah tersebut diberi mu'ah, diberi anak, maka akan ada nampak kasih saya orang tua kepada mu'ahnya, kepada anak. Inna tindali kala ayah jadi kaum ini beberapa tahun maka menurut dalam hal itu beberapa tahun untuk kuasaan Allah bagi orang-orang yang mau menghidupkannya serta Allah yang jadi kaum ini. Maka lengkapnya sebuah rumah tangga adalah dengan adanya momoah. Maka berdasarkan kafiran Mujahid tadi rumah tangga tersebut tidak diberi momoah maka dia baru memiliki mawaddah dan sakinah. Namun tidak ada rahmah. Namun tidak ada rahmah terwujud manakala ada omongan, maka nanti ada tindakan-tindakan ekspresi untuk saya kepada anak, berikan mainan untuk anak dan semacam itu untuk rahmah yang ini terwujud manakala ada keturunan dan omongan. Kita baca dalam bagian ini, kalau ada mungkin Muhammad juga ada di bagian